Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sedang mempelajari asyad tayyib. Asyad definisi na'am yang lengkap, asyad yang kaidah dikan ahli hadis, ma khalafa fihi thiqatu man huwa arjihu minhu adadan au adalatan au lubdan. Baik. Dan definisi yang disampaikan oleh muallif, ma yukhalifu thiqatun fihi al-mala, apakah ini hanya mencakup mukhalafat thiqa man huwa arjihu minhu adadan? Baik, tampak seperti itu, itu yang tampak, tetapi mungkin kata Ibnu Utsaimin rahimahullah untuk dibawa pula ke makna yang mencakup adalatan au dobton. Dari sisi mana? Dari sisi al-malak, bukan hanya diartikan jamaah, tetapi juga diartikan asyraful qawm. Naam. Muqabilu syad yusamma mada? Asyad ini yang keliru, yang ganjil, yang menyelisihi. Naam. Kemudian yang benar disebut al-mahfud. Naam. Asyad wal-mahfud. Tayyib. Mithal wa mithaluh. Man yakra. ومثاله حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فأخذ لرأسه ماء غير فضل يديه ماء غير فضل يديه غير فضل يديه. طيب. أي لما أراد أي ada dua kemungkinan, lima atau lima khata. Lamma tayyib. Lamma arada an yamsaha ra'sahu akhadha ma'an famasahahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Hakadha ja'a fi sahihi Muslimin wa fi riwayat Ibn Majah annahu masaha udhunayhi bima'i ghairi fadli ra'sihi bima'in ghairi fadli ra'sihi. Tayyib. Fakhtalafat riwayatani fa riwayatu Muslimin annahu akhadha ma'an jadidan limashi ra'si ghairin lima sirasi ghairu ma'il yadaini. Wa thaniyatu annahu akhadha ma'an jadidan limashil udhunaini ghairu ma masahar ra'sa. Qala ibnu Hajar fi Bulughul Maram anil awwali innahul mahfuzu yani riwayat Muslim yani anna riwayata Muslimun hiya al mahfuz anna riwayata Muslimin hiya al-mahfudhatun wa riwayat ibn Majah takunu syadzatan. Tayyib. Contohnya, wa mithalu hadithu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadits tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu tawaddaa, bahwa sesungguhnya beliau berwudu, fa akhadha li ra'sihi ma'an. Lantas beliau mengambil air untuk kepalanya, ya, untuk mengusap kepalanya, ma'an ghairu fadli yadai, air selain sisa air yang dia gunakan membasuh kedua tangannya. Kedua tangannya, tangan kanan dan tangan kiri, dari ujung jari sampai ke siku. Nah, anggota wudu sebelum kepala kan tangan kanan dan kiri, yaitu dari ujung jari sampai ke siku. Nah, Nabi ketika hendak mengusap kepalanya, ya, beliau membasahi telapak tangannya dengan air yang baru dari wadah. Jadi tidak mencukupkan dengan sisa air yang tersisa di telapak tangannya usai membasuh kedua tangan kanan, kedua tangannya kanan dan kiri. Nah, jadi meskipun masih basah setelah membasuh tangan kanannya dari ujung jari ke siku, tangan kirinya dari jari ke siku, masih basah, bisa dipakai mengusap. Nabi tidak mencukupkan dengan itu, tapi Nabi membasahi kembali telapak tangannya dari wadah untuk mengusap. Itu makna fa akhadha li ra'sihi ma'an ghayra fadli yadayhi, selain fadl itu yang sisa, sisa membasuh yadayhi kedua tangannya. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Nah, di hasiyah akhrajahu Muslim. Ai lamma arada an yamsaha ra'sa, yaitu maksudnya lamma, hina, ketika arada Nabi ingin yamsaha ra'sa, mengusap kepalanya, akhadha ma'an, Nabi mengambil lagi air yang baru, ya, membasahi telapak tangannya dengan air yang baru. Famasahahu bima'in ghairi fadli yadai. Maka Nabi mengusap kepalanya dengan air selain sisa air yang dipakai untuk membasuh kedua tangannya. Nah, hakadha jaa fi Sahih Muslim, demikian datang dalam Sahih Muslim. Baik. Wa fi riwayat Ibnu Majah, pada riwayat Ibnu Majah lafadznya lain. Annahu masaha udhunai, maksudnya Nabi alaihi salatu wasalam mengusap kedua telinganya. Bukan kepala, tapi kedua telinga. Bima'in, dengan menggunakan air, ghairi fadli ra'sihi, selain sisa air yang digunakan mengusap kepalanya. Ya, nah, berdasarkan ini terbangun hukum di atas riwayat Ibnu Majah, ya, berarti mengusap kepala, mengusap kedua telinga itu tidak bersambung dengan mengusap kepala, melainkan diputus dan diselingi dengan membasahi kembali telapak tangan dengan air yang baru untuk kedua telinga. Jadi setelah mengusap kepala dari depan ke belakang, kemudian kembalikan ke bagian depan menyeluruh, tidak langsung disambung dengan mengusap kedua telinga, tetapi lewat ini Nabi membasahi dengan air yang baru kedua telinganya, kemudian mengusap kedua telinganya. Itu makna annahu masaha udhunai bima'in ghairi fadli ra'si. Beda kan? Riwayat Muslim tentang mengusap kepala tidak menggunakan sisa air di telapak tangan yang digunakan membasuh tangan kanan dan kiri. Sedangkan ini terkait dengan mengusap kedua telinga. Ya, tidak menggunakan sisa air mengusap kepala. Beda kan? Ada perbedaan, ada khilaf, ikhtilaf riwayat. Fakhtalafatir riwayatan. Maka berbeda dua riwayat ini. Fa riwayatu Muslimin annahu akhadha ma'an jadidan limashi ar-ra'si ghairu ma'il yadayn. Pada riwayat Muslim, Nabi SAW mengambil air yang baru untuk mengusap kepala selain air yang digunakan membasuh kedua tangan. Wa tsaniyah, riwayat yang kedua. Annahu, riwayat Ibnu Majah, annahu akhadha ma'an jadidan limashi al-udhunain, bahwa Nabi SAW mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinganya. Ghairu ma masaha ar-ra'sa, selain yang digunakannya untuk mengusap kepalanya. Qala Ibnu Hajarin fi Bulughil Maram, kata Ibnu Hajar dalam kitab Bulughil Maram, anil awal, tentang riwayat yang pertama, yaitu yang dalam Sahih Muslim, innahul mahfuz, itulah yang al mahfuz. Dan antum sudah mengerti istilah al mahfuz berarti riwayat itu yang benar, yang terhafalkan dengan benar. Ya'ni anna riwayat muslimin hiya al mahfuzatu, ya'ni maksud Ibn Hajar, sesungguhnya riwayat muslim itu adalah riwayat yang benar, riwayatnya yang terjaga, riwayatnya yang terhafalkan dengan benar. Tayyib, wa riwayat Ibn Majah takunu syaddatan, dan riwayat Ibn Majah syaddah. Tayyib, nah di sini ada tambih di hasyiah nomor 2 tadi, kata al-muhasyi sahibul hasyiah, lam ajidhu inda Ibn Majah, saya tidak menemukan hadis ini di Sunan Ibn Majah, wa huwa inda al-Baihaqi, dan dia ada di Sunan al-Baihaqi. Nah, kemudian di hasyiah nomor 3 Bulughul Maram hadis raqam 48, nomor 48, wal madkur fihi akhrajahul Baihaqi, yang disebutkan padanya pada Bulughul Maram dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Nah, sebagai tambih. Baik, difahami ya contoh ini. Nah berarti dipetik hukum dari sini, sunnah Nabi SAW dalam berwudu ketika hendak mengusap kepala itu menggunakan air yang baru. Kemudian mengusap kepala, mengusap kedua telinga itu bersambung dengan mengusap kepala. Karena innamal udhunan minar ra's. Karena sesungguhnya kedua telinga itu secara hukum bagian dari kepala. Nah, jika ada yang mengatakan ada riwayat nih, riwayat al-Baihaqi seperti ini. Ini riwayatnya syadzah. Nah, tidak bisa jadikan hujjah. Nah, riwayat itu salah. Yang benar, Nabi mengambil air yang baru untuk kepalanya selain sisa membasuh kedua tangannya. Naam. Iqra. Wala yuhkamu bil mukhalafati bimujarradin ma yanqadhi bimujarradi ma yanqadihu fi dhihnihi annahu mukhalifun, bal yajibu an yata'ammala wa yufakkiru wa yanzuru ay yata'ammala wa yufakkira wa yanzura wa yuhawila al-jam'a, li annaka idha hakamat bil mukhalafati idha hakamta bil mukhalafati. Baik. Idha hakamta, na'am. Karena setelahnya thumma qult. Na'am. Li annaka. Ini li annaka ini. Al-kaf berarti hakamta. Tera. Li annaka idha hakamta bil mukhalafati. Thumma qalat anithani. Thumma. Ikuti itu domirnya. Li annaka idha hakamta. Thumma qulta anithani innahu syadzun fama'nahu annahu ghairu maqbulin annahu ghairu maqbulin li anna min syartis sahihil maqbulah. Oh, Li anna min syarti sahihil maqbula alla yakuna muallalan. Li anna min syarti sahihil maqbuli na'at terhadap as-sahih. Li anna min syarti sahihil maqbuli alla yakuna muallalan wala syadzan. فَإِذَا كَانَ شَاذًا فَإِنَّنَا سَنَرُدُّهُ فَلَا يَجُوزُ أَن فَلَا يَجُوزُ أَن نَرُدَّ أَن نَرُدَّ الْحَدِيثَ الْمُخَالِفَ بِمُجَرَّدِ مَا يَقْدِحُ مَا يَنْقَدِحُ فِي الذِّهْنِ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّأَمُّلِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَبْدُو مُخَالَفًا يبدو مخالفًا ولكن عند التأمل لا يكون مخالفًا فمثلا حديث طيب حسبك ولا يحكم بالمخالفة بمجرد ما ينقدح في ذهن أنه مخالف ya atau wala yahkumu na'am bal yajibu an yata'ammala na'am kalau antum membaca wala yahkumu berarti sesuaikan di sana bal yajibu an yata'ammala wa yufakkira wa yandura na'am atau wala yuhkamu bil mukhalafati na'am juga bisa wajib tapi nanti dibahas bal yajibu an yata'ammala na'am wala yahkumu bil mukhalafati bimujarradi ma yanqadihu fi dhihnihi annahu mukhalif tidak dibenarkan seseorang gitu jadi fa'il yahkumu seseorang tidak dibenarkan tidak dibolehkan memberi vonis hukum adanya mukhalafah bimujarradi ma yanqadihu fi dhihni dengan semata ya muncul ya muncul pikiran di zihni di pikirannya muncul terlintas ya di pikirannya annahu mukhalif ya bahwa riwayat itu menyelisihi ya semata itu muncul terlintas dari pikiran ini mukhalif semata itu kemudian menghukumi itu tidak dibenarkan bal yajibu bahkan wajib bagi dia an yata'ammala ya wajib baginya untuk melakukan ta'ammul untuk merenungkan mengamati wajib baginya mengamati dengan seksama ya mengamati dengan seksama itu maknanya ta'ammul mengamati dengan seksama wa yufakkira memikirkan wa yandhura meneliti ya membahasnya menelitinya wa yuhawilal jam'a dan berupaya untuk menjama' yakni mengkombinasikan dua riwayat yang seakan berbeda syaggil farid syaggil waradun tanya sa'anna bil harara li'annaka idha hakamta bil mukhalafah karena sesungguhnya anda jika anda menghukumi adanya mukhalafah di situ thumma qulta 'anil tsani kemudian anda mengatakan tentang yang kedua innahu syadz bahwa sesungguhnya itu syadz fa ma'nahu maka itu maknanya annahu ghairu maqbul itu maknanya bahwa hadis itu tidak diterima kalau dihukumi syadz berarti tidak diterima li'anna min syarti shahihil maqbuli an yakuna mu'allalan wala syadzan karena di antara syarat hadis yang sahih yang diterima untuk jadi hujjah yaitu tidak boleh ada illat qadihah ya ada illat cacat yang merusaknya wala syadzan dan tidak boleh dalam keadaan syadz fa idza kana syadzan fa inna sanaruddu fa in kana syadzan fa inna sanaruddu apabila itu difonis syadz berarti kita akan menolaknya begitu فلا يجوز أن نرد الحديث المخالف بمجرد ما ينقدح في مجرد ما ينقدح في الذهن. Tidak boleh menolak hadis ya yang dianggap itu menyelisihi dengan mujarrad dengan semata munculnya terlintasnya sesuatu dalam pikiran tentang itu ya hanya dugaan begitu. فلا بد من التأمل maka harus diamati ya, dengan seksama, ya, diamati dengan seksama, ya, direnungkan dengan seksama. Fa innahu rubbama yabdu mukhalifan, karena boleh jadi tampaknya, ya, tampaknya itu menyelisihi, tampak menyelisihi, walakin 'inda ta'ammuli, tetapi ketika diamati dengan seksama, direnungkan dengan seksama, la yakunu mukhalifan, ternyata itu tidak menyelisihi. Nah, nah, kemudian Syekh akan masuk menyebutkan contoh. Nah, ya, untuk contoh ini nanti saja, ya, waktunya sudah. Fa masalan yang dilanjut. Barakallahu fiik. Fadhlu subhanahu wa ta'ala.